Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul rahiman rahimakumullah. Tadi malam kita baca satu bait yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaysa bimauludin walaysa biwalidin walaysa lahu syabhun ta'ala al-musabbahu. Yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi malam kita sebutkan dan dinukil oleh beliau rahimahullah dinukil oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih hafizahallahu taala ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya Ahlus Sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menetapkan sifat-sifat Allah dengan memberikan batas-batasan, memberikan quyud, yaitu min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamthil. Ahlus Sunnah tidak mentahrif, tidak mentakfil, tidak mentamthil dan mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, waqad yunkiru jahmi wa hadha wa indana bimisdaqin ma qulna hadithul musarrahu rawahu jarirun an maqali muhammadin faqul mithu ma qala fi dhaka tanjahu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Jahmi, pengikut Jahm bin Safwan, Jahmiyah, telah mengingkari ini, telah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh kaum mukminin. Mereka mengingkari Ar-Ru'yah. Qala wa indana bimisdaqin makulna hadithun masarrahu. Tapi kita Ahlus Sunnah wa Jamaah memiliki misdaq yang membenarkan apa yang kita ucapkan, yaitu hadith yang tegas yang diriwayatkan oleh Jarir dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya engkau mengucapkan seperti yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengannya engkau akan tanjahu, akan selamat. Beliau rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya mereka Jahmiyah mengingkari satu akidah muslimin, akidah Rasulullah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin di yaumil qiyamah. Dan sudah kita baca beberapa ayat yang muatkan ini. Wujuhun yawmaidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalla innahum man rabbihim yawmaidzin lamahjubun. Dan di sini dikatakan oleh rahimahullah taala mengisyaratkan hadis yang sudah kita baca. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badr la tudhamuna fiha. Mereka orang Jahmiyah mengingkarinya, tapi kami, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki dalil yang membenarkan ucapan kita, yaitu hadis Jarir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatul badr la tudhamuna fiha. Itu maksud hadis yang beliau sebutkan. Adapun syarah nanti kita baca besok insyaallah.